Nah, coba dibaca. Nah, tidak jelas mungkin. Jika seseorang mampu sholat berdiri, tetapi tidak mampu rukuk dan sujud. Nah, dia harus sholat berdiri. Jika mampu sholat berdiri, wajib sholat berdiri. Adapun rukuk dan sujudnya dengan imam, dengan isyarat punggungnya dirundukkan semampunya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Fattakullah masyata'atum. Fattakullah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Selama mampu berdiri, wajib berdiri. Tidak boleh beralih ke duduk. Adapun dia tidak mampu rukuk dan sujud, maka rukuk dan sujudnya diwakili dengan ima, yumi'u ima'an. Lihat fikih bersuci bagian bab yang terakhir, bab 6, yaitu tata cara sholat orang sakit. Nah, terus apakah mandi bisa menggantikan wudu? Maksudnya mewakili, bukan menggantikan. Ya, nah, tidak masalah. Menggantikan atau mewakili. Baik, maksudnya apabila seseorang mandi suci, ya, setelah dia mandi dia tidak berwudu lagi langsung sholat, maksudnya begitu. Nah, bisa, asalkan mandinya mandi suci. Mandi suci, bukan mandi Jumat, bukan mandi untuk sholat Id, bukan mandi ihram, mandi yang tujuannya yang untuk bersih-bersih, bukan terkait dengan kesucian. Nah, misalkan mandi junub atau mandi suci dari haid, nifas, dia mandi baik dengan tata cara sunnah yang diawali dengan wudu atau dengan tata cara wajib yang langsung mengguyur sekujur tubuh tanpa diawali dengan wudu, baik dengan niat untuk mengangkat hadas besar dan kecil ataupun dengan niat untuk mengangkat hadas besar saja, semuanya tercakup, wudu tercakup di dalamnya. Nah, dan terwakili dengan itu langsung sholat selama dia tidak berhadas. Tidak berhadas kecil ketika mandi dan setelah mandi. Nah, terwakili dengan itu. Baik, karena anggota wudu tercakup dalam anggota mandi. Anggota mandi meliputi seluruh tubuh. Anggota-anggota wudu masuk di dalamnya. Dan dengan niat mengangkat hadas besar, dengan niat mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecil terangkat bersama. Bisa lihat, baca kembali rinciannya secara lengkap pada panduan syar'i tata cara bersuci ada di sana. Nah, yang lain? Dua kali baca Al-Fatih tidak boleh. Membaca lebih dari satu kali, membaca Al-Fatihah maksudnya makmum atau apa? Apakah boleh membaca? Maksudnya sepertinya makmum ini. Ya, yakni makmum pada sholat jahriyah. Sepertinya itu yang dia maksud. Makmum pada sholat jahriyah, apakah dia boleh membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah? Gitu maksudnya? Nah, setelah imam baca surat Al-Fatihah, setelah itu baru kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum hukumnya wajib, bukan rukun. Nah, hukumnya wajib, bukan rukun. Nah, ini fatwa Ibnu Baz. Artinya jika tidak dibaca karena lupa atau tidak tahu hukum, sholatnya sah. ya, atau tidak sempat membacanya karena harus mengikuti imam rukun. Karena wajib mutaba'atul imam, sehingga dia tidak sempat membaca al-fatihah seperti hanya orang yang masbuk, sudah tidak sempat baca al-fatihah, sudah di ujung, ya, imam rukun, dia harus, dia hanya mengikuti imamnya rukun. Atau mendapati imam sudah rukuk, sehingga dia langsung rukuk, tidak sempat baca. Itu semua dimaafkan. Karena hukumnya hanya wajib, bukan rukuk. Nah, berdasarkan hadis Abi Bakrah. Dalam Sahih Bukhari, Abu Bakrah masuk, dia masbuk, masuk, ikut rukuk bersama Nabi, dan tidak disebutkan di hadis bahwa dia menambah satu rakaat setelahnya. Artinya dia mendapati, dia tidak mendapati. Nah, wajib, berarti dia harus baca. Ini satu-satunya di yang ditolerir dibaca oleh makmum pada sholat jahriyah di belakang imam ketika berdiri. Selain itu tidak boleh. Ketika imam sudah membaca, mulai membaca. Jadi jika imam takbiratul ihram, setelah selesai takbiratul ihram baru makmum takbiratul ihram. Selama imam masih diam, silakan membaca. Baca doa istiftah, baca al-fatihah langsung boleh selama masih diam. Nah, jika imam sudah mulai membaca surat Al-Fatihah, ya, maka jika makmum lagi baca istita belum selesai, imam sudah membaca, hentikan istitanya, tidak boleh dilanjutkan, haram. Nah, tidak boleh makmum membaca di belakang imam selain Al-Fatihah. Jadi langsung berhenti istitanya, jadi dilanjutkan. Cuma mustahab, hanya mustahab untuk menyimak atau mengikuti bacaan Al-Fatihahnya imam, ikut di situ kesempatan membaca Al-Fatihah mengikuti imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, juga ikut membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi mengikuti bersamaan, ya. Nah, jika tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah ketika imam masih diam, boleh jadi agak lama diamnya, mungkin dia baca istitah agak panjang sementara makmum singkat baca istitahnya, dia bisa menyelesaikan Al-Fatihah sebelum imam baca Al-Fatihah. Jika dia sudah baca, sudah diam setelah itu. Jangan dibaca dua kali. Nah, satu kali saja. Yang ditolerir hanya satu kali. Nah, jika tidak, maka ketika nunggu imam membaca Al-Fatihah, membaca bersamaan. Kesempatan yang ketiga, imam membaca Al-Fatihah, dibiarkan lewat. Setelah imam baca Al-Fatihah, ketika membaca surat, baru makmum baca Al-Fatihah di belakang imam. Semuanya bisa. Ada tiga tempat. Sebelum imam baca Al-Fatihah, bersamaan dengan bacaan Al-Fatihah imam, atau setelah imam baca Al-Fatihah, ketika baca surat setelahnya. Semuanya bisa. Tiga pilihan. Nah. Sudah ya? Sudah ada? Menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama ahli fiqh, yakni fuqaha, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Kita memilih pendapat yang paling kuat ditinjau dari segi dalil. Yakni kita berusaha mentarjih. Seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilm, ya, yang memiliki kemampuan ilmiah untuk membahas, meneliti, maka ya tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Nah, dia harus mentarjih, dia harus berusaha membahas, berjuang, dan itu ya amal ibadah yang berpahala ya bagi dia. Nah, untuk mentarjih. Nah, ini dia faham dalil. Nah, bisa memahami ilmu tafsir Al-Quran, Sunnah, baca tafsir, baca syarah-syarah hadis, ya. Dia memiliki kemampuan ilmiah dari segi usul fiqh. Dia tahu kaidah-kaidah usul fiqh, dan dia tahu kaidah-kaidah fiqhiyah. Dia tahu ilmu mustalah untuk melihat mana hadis yang melihat penjelasan ulama ahli hadis dalam berijtihad bahwa hadis ini sahih dhaif. Nah, itu semua dia teliti, kemudian dia melihat ya sesuai dengan pemahaman yang dibukakan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mencari ini yang terkuat. Kemudian dia beramal dengan itu. Nah, yang tidak mampu mencapai tingkatan itu bisanya taklid. Nah, bisanya taklid. Ada masalah, sudah minta fatwa. Minta fatwa kepada ulama yang terbaik di masanya. Ulama yang paling hebat di masanya untuk dia ikuti fatwanya. Nah, antum terbatul ilm, belajar. Jadi, harus berusaha, berjuang untuk memiliki kemampuan ilmiah. Karena itu antum berjuang hafal Quran, hafal hadis, belajar nahwu, sharh, tayyib, belajar ilmu mustalah, ilmu sulfiq. Nah, kemudian berusaha sampai pada tingkatan betul-betul menjadi seorang talibul ilmi yang bisa mentarjih. Nah, sekarang di majelis pada belajar fikih untuk mendengar ini yani disajikan pembahasan, tapi itu hasil tarjihan. Antum dengar, antum bisa memahami dan bisa memahami apa yang ana sampaikan dan sesuai sejalan dengan pemahaman dan jangkauan nalar antum, ya antum mengikuti tadi tersebut, namun di atas dalil. Sekarang kalian dengar dalil-dalilnya. Boleh jadi, ada yang anda sampaikan, kalian mendengar dari syekh atau dari ustaz yang lain juga memberi penjelasan dengan tarjih yang lain, dan boleh jadi antum lebih condong kepada itu, ya itu semua terserah antum. Nah, yang mana yang dijangka oleh nalar antum, antum merasa oh sebenarnya ini lebih kuat. Nah, karena mungkin ada ustaz lain yang mendatangkan penjelasan dan mematahkan hujjah yang anda sampaikan, tarji'ana. Boleh jadi kalian mendengar dari ana tarji'ana dengan hujjah-hujjah, mematahkan hujjah tarji' ustaz yang lain yang kalian dengar, kemudian kalian mengikuti apa yang tarji', semuanya kembali kepada apa yang kalian merasa mantap dengan itu. Nah, ya, mana yang antum anggap mendekatkan diri antum kepada Allah dalam beramal, ya itu yang kalian pilih. Wallahu a'lam.